yang kita memilikinya. Kita mampu untuk menggerakkan sesuai dengan kehendak kita. Kita suatu saat ada bagian-bagian tertentu yang tidak menginginkan sesuai dengan keinginan kita. Contoh, perut kita lapar, tetapi mulut kita tidak mau termasuki makanan. Berselisih. Ini satu bagian yang ada pada tubuh kita. Ketika kita sakit, perut kita lapar, tetapi mulut kita tidak mau kemasukan apapun. Demikian pula mata kita ngantuk, tetapi tidak bisa tertidur. Perintah otak tidak diterima oleh mata. Matanya tetap melek. Padahal jasadnya sudah lemah, loyo, letih, tetapi matanya tetap seger. Suatu saat kejadian seperti itu ada pada diri kita, yang tidak bisa kita pungkiri dan mau kita alami. Apalagi di antara dua orang yang jasadnya terpisah. Ya, ini saudara kita. Wabil khusus az-zauj waz-zaujah, terkhusus para istri dan suami, suami serta istrinya. Nah, wa minha, kata beliau, ala tatta shadiqan ba'da musadaqatihi, jangan kau putuskan tali bersahabatan dengan seseorang setelah engkau bersahabat. Kalau seandainya dasarnya hanya karena dunia, tetapi kalau dasarnya karena din, maka ini wajib memutus persahabatan yang tadinya istiqomah di atas Islam, istiqomah di atas sunnah, terjatuh ke dalam bahaya hizbiyah, terjatuh ke dalam bahaya bid'ah. Ya, di sini kita putuskan ya persahabatan, persaudaraan didasari karena agama, dan ini na'am diperintah dalam Islam. Dilarang kita menjadikan wali-wali orang-orang yang tidak taat kepada Allah serta Rasulnya. Wala tarudduhu ba'da qabulin, jangan engkau tolak dia setelah engkau terima. Jangan engkau putuskan persaudaraan setelah bersaudara, dan jangan engkau tolak setelah engkau terima. Setelah diterima, ditolak. Beliau membawakan sebuah syair, la tamdahanna imra'an hatta tujarribahu wala tadumannahu min ghairi tajribi, jangan engkau puji seseorang sampai engkau mengujinya, sampai engkau mengetahui hakikat dirinya, baru boleh engkau uji setelah engkau tahu. Dan tentunya seseorang tidak akan mengetahui hakikat orang lain kalau dia belum mu'asarah, kalau dia belum pernah bergaul. Terkadang pergaulan itu bisa mengetahui sifat seseorang. Di dalam pergaulan sehari-hari, apakah orang ini memiliki akhlak yang mulia atau tidak, suatu hari nanti akan terlihat dengan pergaulan. Tidak ada sesuatu yang lebih bisa untuk mengetahui hakikat seseorang selain daripada pergaulan. Sebagian mereka menyebutkan safar. Kenapa bepergian dalam bahasa Arab dikatakan safar? Karena safar ini makna dengan bahasa kita adalah safarok, membuka tabir pada seseorang. Jadi terkadang seseorang itu dengan safar akan diketahui sifat asli yang dia miliki. Apakah dia seorang yang suka ithar, mendahulukan sahabatnya, ataukah dia seorang yang bersifat na'am ananiyah, individualisme, mementingkan diri. Dengan safar akan tersingkap. Nah, kata beliau, jangan engkau memuji seseorang sampai engkau mengujinya, sehingga pujianmu ini menempati tempat yang salah kalau engkau tidak mengujinya. Demikian pula jangan engkau cela seseorang kalau engkau belum pernah mengujinya. Jadi kalau ahlul hadis, para ulama menolak jarh, celaan anggapan jelek terhadap seseorang sekedar bertemu, dan juga menolak takdil, penganggapan baik seseorang sekedar melihat zahirnya. Tetapi harus benar-benar dia tahu, misalkan dia seorang murid, atau misalkan dia seorang guru, atau dia mencela sahabatnya, atau dia menilai sahabatnya. Kalau takdil as-sahabah, ya, penganggapan baik sahabat dengan sahabatnya kadang diterima. Tapi kalau tajrihul qarin, sahabat yang menjelekkan sahabatnya, ini ditinjau, dilihat. Terkadang bahkan tidak diterima. Sebagaimana Imam Dzuhri mencela Imam Malik, mengatakan bahwa saya Malik ini dajjal. Ya, ucapan Imam Dzuhri tidak diterima oleh para a'immah. Karena terkadang seseorang itu kalau sudah berselisih, ini akan mengeluarkan pendapat-pendapat yang merugikan sahabatnya tadi. Jadi jangan mencela sebelum engkau uji. Jangan engkau memuji sebelum pula engkau mengetahui dan mengujinya. Karena semuanya akan terjatuh ke dalam kezaliman. Jangan tertipu dengan madhar. Jangan tertipu hanya dengan bergaul sesaat. Wah, kayaknya fulan ini bagus. Hanya tampilan. Sesaat kita ya bergaul dengan fulan alan, di awal pertemuan seakan-akan tertipu saking bagusnya. Jangan engkau langsung memujinya sampai engkau mengetahui hakikat keberadaan dirinya. Jangan pula engkau mencela di awal pertama kali pertemuan, orang ini kok seperti itu, kemudian engkau celah. Jangan sampai pula engkau melihat hakikat dirinya, baru boleh engkau mengatakan sesuatu. Fa inna hamdaka man lam tabluhu sarafun wa inna dammaka ba'dal hamdi takdibu. Pujianmu pada seseorang yang belum pernah engkau uji, belum pernah engkau bergaul dengan dirinya, engkau puji, ini suatu kesalahan. Berlebih-lebihan engkau memuji seseorang sementara engkau enggak kenal, hanya karena cerita, hanya karena pandangan pertama. Sebaliknya pula, celaanmu pada seseorang setelah engkau memujinya, ini kedustaan yang ada pada dirimu. Sudah memuji kok di akhirnya engkau dicela, itu adalah kedustaan. Qala Hamdun Al-Qassar, aqbilu ikhwanakum bil iman warudduhum bil kufri. Terimalah saudara kalian dengan iman. Jadi dasari persahabatan kalian itu karena iman. Dan seorang yang beriman, dia akan mencari ya teman-teman yang sama. Seseorang yang beriman tidak akan mampu bergaul dengan orang-orang yang tidak beriman. Al-arwahu junudun mujannad. Arwah seseorang itu seperti sebuah pasukan yang satu persepsi, satu tujuan. Tujuan kita ke barat, kita akan berjalan bersama orang-orang yang berjalan ke barat, dan satu alma mater akan ketemu. Mata arrafa min ha'talat. Kalau saling mengenal, satu tujuan, satu persepsi, jalan bareng. Wa ma tanakara ikhtalaf, kalau seandainya berbeda tujuannya, maka akan berpisah di tengah jalan. Kita seorang mukmin berteman dengan ya siapapun, suatu saat nanti akan berpisah, akan tergolong-golong. Maka dikatakan dalam sebuah syair, at-tuyuru ma ashkalihim taqaq, burung itu bersama ya bangsanya akan terbang bersama. Kalau tidak, maka akan berselisih. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala awqa'a ma baina hadaini fi masyiatihi. Sesungguhnya Allah, kata beliau, awqa'a, telah menempatkan sesuatu di antara perkara ini sesuai dengan masyiahnya. At-tayyibuna litayyibat, orang-orang baik akan berkumpul dengan orang-orang baik. Laki-laki yang baik akan mendapatkan para wanita yang baik. Wal khabithuna lil khabithat, dan laki-laki yang buruk akan mendapatkan yang sama. Wa qala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni kesyirikan. Kabirun wa saghirun, kecil ataupun besar Allah enggak akan mengampuni. Kalau itu yang dikatakan kesyirikan. Tidak akan diampuni. Sampai kapan? Ila an yatub, sampai orang tadi bertaubat kepada Allah. Kalau dia berbuat syirik kemudian dia taubat sebelum matinya, Allah akan ampuni. Tetapi kalau dia mati dalam keadaan syiriknya, maka Allah tidak akan mengampuni dosa tersebut. Jadi dosa syirik yang tidak diampuni Allah kalau dia mati dalam keadaan syiriknya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan akan mengampuni yang selain itu bagi yang Allah kehendaki. Kalau Allah ingin, Allah ampuni. Kalau tidak, Allah akan mengadabnya. Dosa selain syirik. Kemudian yang berikutnya, qadasiyatus shadaqah, kesucian persahabatan. Wa minha alla yudayyi'u shadaqata shadiqin ba'da wuddin. Dan dari adab pergaulan tersebut, jangan sampai seseorang itu menyia-nyiakan persahabatan sebuah teman setelah kecintaan, setelah saling mencintai, setelah saling bersama, jangan disia-nyiakan. Fa innaha azizatun, perkara ini sangat besar. Wa kataba alimun ila man huwa mithluhu, ada seorang alim menulis sebuah surat kepada orang yang semisalnya, kepada sahabatnya. Beliau menulis dalam suratnya, aniktub li bisyai'in yanfa'uni fi umri, tolong tuliskan untukku suatu nasihat yang bisa bermanfaat dalam umurku. Fa kataba ilaihi, kemudian ditulislah kepada dirinya, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Istauhasha man la ikhwana lahu, sungguh akan merasa kesepian orang yang tidak punya sahabat. Kita misalkan sendirian, tidak ada teman, kita akan merasa kesepian, jenuh. Seakan-akan bumi ini sempit padahal luas. Ini ya keadaan seseorang yang tidak memiliki saudara ataupun teman. Wa farratal muqassiru fi talabihim. Farrata at-tafrid, bersembrono seseorang yang bermudah-mudahan dalam mencari teman. Terkadang seseorang tidak selektif dalam mencarinya, atau terkadang dia merasa cukup dengan dirinya, tidak mau mencari teman, tidak membutuhkan terhadap mereka. Wa asyaddu tafritan man dhafara bi wahidin minhum fa dhayya'ahu. Dan orang yang paling rugi adalah seseorang yang memiliki satu daripada sahabat lantas dia menyia-nyiakannya. Wala wajada annal kibritul ahmar, dan sungguh dia mendapati korek api merah, kibrit ini korek api, ahmar yang merah, aisaru, lebih mudah, min wijadanihi, dari mendapatkannya. Jadi orang yang bermudah-mudah dalam perkara ini, bermudah-mudah dalam meninggalkan saudaranya, sungguh dia akan mendapati sebuah ya korek api merah, lebih mudah untuk dia dapatkan. Wallahualam maksud beliau ini apa. Wa inni atlubuhu mundu khamsina sanah, dan sungguh aku mencari seorang sahabat semenjak 50 tahun yang lalu. Walam ajid illa nusfu shodiqin, dan tidaklah aku mendapati kecuali setengah sahabat. Jadi memang sahabat yang benar-benar na'am, baik, benar-benar mampu untuk diajak ta'awun, itu sangat susah. Sehingga ketika kita mendapati satu dari mereka, maka jagalah dengan baik. jagalah hubungan persaudaraan ini. Dan bangunlah persaudaraan itu di atas keimanan, bukan di atas keduniaan. Karena apabila persaudaraan kita itu dibangun di atas iman, maka adanya iman itu tetap ada persaudaraan kita. Hilangnya iman, terputuslah persaudaraan kita. Demikian pula sebaliknya, kalau persaudaraan dibangun karena dunia, kita berteman dengan fulan karena dia baik dari sisi keduniaan, sementara kita tidak melihat dari sisi agamanya, ini pun akan hilang sesuai dengan hilangnya dunia. Ketika fulan tadi sudah tidak berbuat baik kepada kita, atau sebaliknya kita terlupakan untuk berbuat baik kepada dia, maka akan renggang dan terputuslah persaudaraan tersebut. Taib. Wanasu salasatun. Kata beliau, manusia itu ada tiga. Ma'rifatun wa asdiqa'un wa ikhwan. Kenalan, teman dan sahabat. Sebenarnya tiga ini semua sama, tapi dibedakan secara bahasa oleh para ulama. Fal ma'rifatu bainan nasi katsirah. Sekedar kenalan ini banyak kita dapati. Saya kenal fulan, saya kenal fulan. Ya, dan bahkan mungkin ribuan yang kita kenal. Sekedar kenalan. Sekedar tahu namanya. Sekedar pernah ngobrol. Wal asdiqa'u azizah. Adapun asdiqa', sahabat, shodiq, teman, ini azizah, lebih mulia, dalam artian lebih tinggi kedudukannya. Sekedar kenalan. Wal akh, adapun saudara, qallama yujad, sedikit sekali didapatkan. Kalau kenalan banyak, kalau teman lebih dari kenalan, dan ini juga mulia. Tapi kalau yang dikatakan saudara, ini sedikit sekali didapati pada manusia. Ya, saudara sebagaimana maknanya. Sau ini banyak, dara ini kasih. Banyak kasih, banyak memaafkan, banyak tasamuh. Ya, banyak saling memaafkan. Nah, kalau kita mengaku fulan saudaraku, kemudian terjatuh ke dalam kesalahan kita tidak memaafkan, berarti bukan saudara. Ya, pengakuan kita terhadap seseorang dia saudara, ini berarti dia belum memahami maknanya. Karena saudara ini adalah sesuai dengan maknanya. Sau ini banyak, dara ini kasih. Banyak kasih, banyak maaf, banyak memaafkan, banyak mengalah. Taib. Kalau sekali disakiti langsung pengennya putus ya persahabatannya. Dua kali disakiti langsung ya jadi musuh. Tiga kali langsung ya perang. Empat kali bunuh-bunuhan. Nah, ini bukan saudara. Ya. Taib. Qala rahimahullah at-tawadhu wa takabbur. Menjauhi dua sifat, menjauhi lawan daripada sebuah sifat. Tawadhu, rendah hati. Takabur, ini tinggi hati. Man tawadhu alillahi rafa'ahullah, barang siapa yang tawadhu karena Allah, maka dia akan diangkat derajatnya. Dan suatu nikmat yang diberikan kepada sang hamba dan tidak pernah dihasati oleh manusia, sifat tawadhu. Kalau nikmat yang lain rezeki, teman kita punya rezeki, kadang sedikit iri dari kita. Dia dapat uang dari mana itu? Kerja apa dia? Kok udah bisa beli sekian dan sekian? Diri kita sedikit ada rasa mengingkari dan iri. Tapi kalau tawadhu, subhanallah fulan tawadhu. Apa yang dalam hati kita? Enggak pernah kita mencelanya. Justru kita akan menaikkan dirinya. Sifat dari kenikmatan yang Allah SWT berikan kepada sang hamba yang tidak pernah dihasati oleh manusia, ini nikmat tawadhu. Terkadang setan membisikkan pada kita, kalau saya tawadhu, saya akan direndahkan. Sehingga sifat tawadhu ini susah didapatkan. Terkadang bersitan-bersitan dalam hati manusia itu, kalau pengen tawadhu, oh, jangan tawadhu. Kalau kamu tawadhu, kamu akan direndahkan sama temanmu. Kalau kamu tawadhu, kamu akan dihina oleh temanmu. Inilah bisikan-bisikan setan. Tapi kalau takabur, sifat yang seharusnya dicela dalam agama, setan masuk. Sudah, kamu enggak usah terlalu sama fulan. Nah, takabur. Tetapi semua ada tempatnya. Kapan kita diharuskan tawadhu dan kapan kita diharuskan untuk sombong? Tidak semua tawadhu itu baik. Tidak pula setiap sombong itu tercela. Kalau kita tawadhu, na'am, pada kemaksiatan, maka ini tercela. Ada orang minum khamer, bukan kita nasihati, kita tawadhu, enggak apa-apa. Ya, enggak boleh. Ya, ada orang yang sedang melakukan kemaksiatan, kita melihat tetapi kita enggak mengingatkan, saya mau tawadhu. Ya, itu bukan namanya tawadhu. Itu kehinaan. Tawadhu itu ada yang terkadang akan mengangkat saudaranya, terkadang akan menjatuhkan pribadi saudaranya. Kapan? Kalau tawadhu ini tidak ditempatkan pada tempatnya. Baik, demikian juga at-takabur, rasa tinggi hati. Kalau di kalangan muslimin larang kita untuk memiliki sifat takabur. Ya, apa sifat kibir? Takabur, merasa besar hati, sombong. Menganggap manusia itu kecil di hadapannya. Dialah orang yang besar. Menganggap orang lain itu semuanya di bawahnya. Maka dikatakan orang yang takabur atau semakna dengan ujub, itu seperti seseorang yang dia naik gunung dan melihat manusia dari atas. Apa yang dia lihat? Manusia itu kecil semuanya. Demikian pula sebaliknya, manusia akhirnya akan menganggap dia itu adalah sesuatu yang kecil. Ya, al-jaza'u min jinsil amal. Orang yang ujub akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perlakuan manusia terhadap dirinya. Kalau ditempatkan kepada orang-orang ya kafir, maka tempatnya kita harus tinggi. Kita harus ya sombong di hadapan mereka. Sombong karena kita bangga beragama Islam. Ya, kita merasa bersyukur Allah Subhanahu wa taala meninggikan dan memuliakan kita dengan Islam. Bukan kalau di hadapan kaum muslimin besar hati, kalau di hadapan orang kafir kecil hati. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada seorang muslim dan merendahkan serendah-rendahnya orang kafir? Ketika disebutkan dalam sebuah hadis Anas, kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu aku dan para sahabatku duduk bersama Nabi. Famarra rajulun, ada seorang laki-laki yang melewati kita. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li rajulin indahu jalisun, Nabi pun berkata kepada orang-orang sebelahnya tadi yang sedang duduk-duduk. Nabi mengatakan, ma ra'yuka li hadha? Apa pendapat kalian dengan laki-laki yang lewat tadi? Kata Nabi. Mereka mengatakan, wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, hadha hariyun, ini sungguh menakjubkan. In khataba an yunkah, kalau dia datang ke sebuah keluarga dan pengen menikahi anak gadisnya, akan dinikahkan. Tampilannya, madharnya, ya, tapi dia kafir. Wa in syafa'an yusafa', kalau dia minta syafaat, minta pertolongan, yusafa' akan dikasih. Dan ini jasadnya orang kafir yang penuh dengan kemerlapan dunia. Fasa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun terdiam, tidak menjawab apa-apa, karena benar. Taib. Ini menunjukkan keadaan orang-orang kafir, bagaimana mereka di dunia ini, penampilan mereka, harta benda mereka, sehingga kalau dia melamar seseorang pasti diterima. Siapa wanita yang tidak akan greget ketika datang yang naam melamarnya ini bawa mobil Fortuner, bukan hanya mobil apa? Ya. Bukan hanya sekedar sepeda motor. Ya, sedan yang mewah. Sudah kemeringet. Belum dinatal sudah kemeringet ini wanitanya. Jangan-jangan dia yang nolak aku ini. Ya. Taib. Nabi pun terdiam. Benar apa kata kalian? Famara rajulun akhar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lewat yang lain, seorang laki-laki yang miskin dari kalangan kaum muslimin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, faqala Rasulullah li ashabihi, Nabi berkata kepada para sahabatnya, ma ra'yukum li hadha? Kalau dengan ini bagaimana? Kata Nabi. Ya, sahabat sesuai dengan zahir mereka dan sesuai dengan yang terjadi di antara mereka. Hadza wallahi ya Rasulullah. Orang ini ya Rasulullah, min fuqara'il muslimin. Orang fakir dari kalangan kaum muslimin. In khataba alayunkah, kalau ngelamar ditolak. Fakir. Ya, datang sudah tanya apa kerjaanmu? Berapa gajimu? Punya apa engkau? Pengen nikahi anakku? Kalau nikah enggak akan dinikahkan yang seperti ini, kata Rasulullah. Wa in syafa'a ala syafa. Kalau minta tolong dinanti-nanti-nanti dulu. Nunggu yang lain, banyak antrian. Serba salah. Tetapi tunggu dulu. Bukan kemudian kehinaan dunia yang ada pada seseorang itu kehinaan. Wa in qala alla yasma' qawluhu, kalau dia berkata enggak akan didengar ucapannya. Kere. Apa yang mau didengar? Ya, didengar pun enggak akan memberikan faedah menurut ahli dunia. Fatabassama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tersenyum Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pendapatnya sahabatnya tadi. Kemudian Nabi mengatakan, wallahi la anna hadza, demi Allah yang kedua ini, la khairun min mithli dzalik bi mil'il ardi. Mithlu dzalik. Demi Allah, orang yang kedua ini, kata Nabi, lebih baik walaupun sepenuh bumi orang seperti itu memenuhi bumi, dan dibandingkan dengan hidupnya dia sendiri, lebih baik dari mereka. Jadi orang muslim, bagaimanapun keadaannya, fakirnya di muka bumi ini, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa dibandingkan dengan ribuan orang-orang kafir. Taib. Jadi kalau kita bersama orang-orang mukmin, kita tawadhu kepada mereka. Tapi kalau bersama orang-orang kafir, maka kita tempatkan posisi kita. Toi, bukan berarti enggak tawadhu itu menantang mereka, enggak. Tapi enggak boleh kita menghinakan diri. Kalau sekedar muamalah dengan orang kafir, ini pun ada sejak zamannya Rasul. Rasul pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi. Muamalah, muamalah, saling menguntungkan, tidak mengapa. Tapi jangan sampai kita mudahanah. Kita tawadhu merendahkan diri dan mengalah kalau itu dasarnya adalah agama. Misalkan peraturan PT tidak boleh kalian sholat jam 12 harus jam 2. Ya enggak apa-apa, tawadhu. Ini bukan tawadhu, kalian dihinakan. Berbeda madarah dengan mudahanah. Kalau mudahanah itu kita merendahkan diri karena dengan alasan agama. Ini mudahanah hukumnya haram. Tapi kalau sekedar dunia, ya sekedar dunia, maka tidak apa-apa. Toh, dunia itu misalkan ini mungkin cateringnya besok makannya sekedar sama tempe goreng, ya sudahlah, enggak apa-apa. Enggak perlu kita demo hanya karena tempe goreng pengen ayam, enggak perlu. Tawadhu sudah karena dunia enggak apa-apa. Mudah-mudahan dengan tempe ini lebih kenyang daripada ayam goreng yang enggak kenyang. Makan ayam goreng jajannya 10.000, makan tempe goreng enggak jajan. Alhamdulillah. Barokah. Ini masalah dunia, ini perumpamaan saja. Kalau masalah dunia kita tawadhu, tapi kalau masalah jin tidak, kita mudahanah dengan orang-orang kafir. Wa qala wa minha at-tawadhu lil ikhwan, dan darinya adalah engkau berendah hati dengan saudara-saudaramu. Wa tarku takabburi alaihim, dan meninggalkan sifat sombong pada mereka. Termasuk dalam kategori sombong itu kalau kita merasa bangga diri dengan sendiri, tidak perlu memerlukan pendapat orang lain. Merasa mampu berjalan sendiri dan tidak perlu memerlukan orang lain. Saya tidak perlu teman-teman, saya sendiri cukup. Termasuk kategori dari sifat sombong, takabur. Oi. Ujub, merasa dirinya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh teman-temannya. Ini sifat ujub. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla auha ilayya an tawadhu'a hatta la yafkharu ahadun ala ahadin. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah mewahyukan pada diriku untuk bersikap tawadhu, jangan sampai salah seorang dari kalian sombong dengan yang lainnya. Wa qala al-mubarridu rahimahullah, an-ni'matul lati la yahsudu sahibuha alaiha tawadhu wal bala'u alladhi la yarhamu sahibuha al-ujbu. Kenikmatan yang tidak dihasati, tidak akan pernah merasakan iri bagi yang memilikinya, adalah kenikmatan tawadhu yang Allah berikan pada seorang hamba. Dan ujian serta bala yang Allah timpakan, yang dengannya pemiliknya tidak akan diberikan kasih sayang sama manusia, yaitu sifat ujub. Terkadang sifat ujub ini kalau dimiliki seseorang, manusia akan membencinya dan tidak menyayanginya, bahkan akan dijauhinya. Qala rahimahullahu ta'ala, jawami'ul usrah wa min jawami'iha qawlu ibnil hasan al-warraq wa qad sa'ala aba Uthman an suhbah qala hiya ma'allahi bil adab wa ma'ar rasuli alaihi salatu wassalam bimulazamatil ilmi wa tiba'i sunnah wa ma'al awliya'i bil ikhtirami wal khidmah wa ma'al ikhwani bil bashari wal inbisati wa tarki wujuhil inkari alaihim ma lam yakun hiraku syari'atin aw hataki hurmatin. Qala Allah Ta'ala khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin wa suhbatu ma'al juhali bin nadhari ilaihim bi'aini rahmah wa ru'yatu ni'matillahi alaika id lam yaj'aluka mithlahum wa du'a'u lillahi an yu'afiyaka min bala'il jahli. Dan termasuk jawami'nya, kesimpulan dari itu semuanya adalah apa yang disebutkan oleh Ibnul Hasan Al-Warraq, dan dia telah bertanya kepada Abu Utsman tentang masalah as-suhbah, persahabatan. Beliau berkata, persahabatan kalau itu bersama Allah maka dengan adab. Bagaimana kita menjadikan Allah sebagai sahabat? Maksudnya adalah kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa. Imtithalul awamir, mengerjakan perintah, wajtinabin nawahi, dan menjauhi larangannya. Ini makna daripada suhbatulillah. Wa ma'ar rasul, kita bersahabat bersama rasul, kita menjadikan rasul sebagai suhbah, sahabat kita, bimulazamatil ilmi, dengan terus menerus menekuni ilmu, watiba'i sunnah, dan mengikuti sunnah. Disebutkan di sana 12 buah di dalam mengikuti sunnah, di antaranya ittiba'u sunnah tahsilun li akhlaqil karimah. Mengikuti sunnah itu bisa menimbulkan, bisa mendapatkan, dan juga bisa menghasilkan kepada yang memiliki, kepada yang menjalankannya, akhlak yang mulia. Taib. Karena tidaklah ada di dalam segala aspek kehidupan, segala penjuru daripada aspek kehidupan, melainkan Nabi di sana mengajarkan kepada umatnya. Hatal khira'ah, sampai ada buang air besar. Ya, apa istimewanya buang air besar? Diajarkan dalam Islam, adabnya bagaimana? Tentunya yang lebih besar daripada itu, bagaimana kita beradab dengan manusia, lebih diajarkan. Bagaimana kita beradab dengan hewan, diajarkan pula. Jadi barang siapa yang benar-benar berpegang teguh dengan sunnah, tentunya tidak hanya berpegang teguh dengan sunnah di dalam ucapan, tapi kita belajar apa itu sunnah, apa itu adab dalam Islam, kemudian kita istiqomah di atasnya, istiqomah beramal di atas ilmu. Itu yang dikatakan ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah di dalam segala bentuk apa yang kita lakukan semampu kita dan apa yang kita sudah ketahui. Dan bahkan dikatakan oleh para ulama, ya, mereka mengatakan idastata'ta alla tahuka ra'saka illa bidalil faf'al. Kalau engkau mampu untuk tidak menggaruk kepalamu, kalau gatal jangan kau garuk. Kalau seandainya engkau mampu untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan dalil, lakukan. Maksudnya kalau kita menggaruk pun dalilnya apa ini kita menggaruk ini? Lakukan kalau bisa. Saking benar-benar itibaknya kita dengan sunnah, kalau engkau bisa jangan engkau garuk kepalamu kecuali dengan dalil yang memerintahkan, lakukan. Sampai-sampai apa seperti ini para ulama. Dan bahkan diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, bagaimana telitinya beliau dalam mengikuti sunnah. Sampai-sampai kalau dia safar ke negeri Syam atau dari Mekah ke Madinah, dia tanya kepada orang-orang tua dari para sahabat ketika itu, di mana Nabi duduk, di mana Nabi buang air kecil, di mana Nabi makan, apa yang dimakan, sampai semuanya ditanya. Di mana ketika itu Nabi duduk, dia duduk di situ. Di mana Nabi buang air besar, di sana. Dia pun berusaha untuk merasa pengen buang air, kemudian buang air di situ walaupun enggak kerasa. Saking benar-benar beliau bagaimana syiddahnya, kuatnya pengen mengikuti sunnah. Itu yang dikatakan ittiba'u sunnah. Tidak hanya ngaku-ngaku saya adalah ahlu sunnah tapi enggak tahu sunnah. Tapi kita belajar sunnah, kita pegang teguh itu sunnah. Itu yang dikatakan ittiba' sunnah. Itu bergaul dengan Nabi. Wa ma'al awliya wa ma'al awliya, dengan para wali. Yang diinginkan dengan wali di sini adalah al-alim, as-salihin, orang-orang ilmu, orang-orang saleh. Bukan wali, wali yang diinginkan wali songo, bukan. Wali-wali sakti, bukan. Tapi wali-wali Allah. Karena wali ada dua. wali syaitan wa waliullah, wali-walinya setan dengan wali-wali Allah. Siapa yang harus kita pergauli? Waliullah. Bagaimana tanda waliullah? Apakah bisa terbang? Apakah harus orang yang sakti? Apakah harus pakai imamah yang besar, yang gede? Harus pakai jubah lah. Waliullah ya adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua waliullah kalau kita beriman kepada Allah. Kita semua waliullah kalau seandainya kita beramal dengan syariat Allah. Tidak ada tanda khusus wali Allah. Harus pakai baju putih, harus pakai peci putih, harus pakai sarung, tidak. Tetapi dengan mazhar ya alladzi qad syara'ahu Allah taala alaihim, dengan penampilan-penampilan, dengan pakaian yang sudah Allah syariatkan yang menutupi aurat. Dengan apa kita bergaul dengan mereka? Dengan menghormati dan khidmah, membantu semampu kita. Ihtiram, menghormati mereka. Menghormati bukan karena jasad mereka, tapi keilmuan yang mereka miliki dan kesolehan yang mereka miliki. Wa ma'al ikhwan, bersama saudara-saudara sebaya, seangkatan bil bisyr, ya, dengan gembira, dengan kabar baik, wal inbisat, memberikan keleluasaan dan meninggalkan berbagai macam perkara-perkara yang sifatnya diingkari oleh mereka. Wa tarku wujuhil ingkar, meninggalkan berbagai macam segi yang diingkari atas mereka. Selama hal tersebut malam yakun khiraku syariatin, selama perkara tadi tidak dalam rangka untuk merusak syariat, au hatak dihormatin, atau menghancurkan kehormatan yang haram. Jadi kita harus mencocoki senantiasa bersama dengan saudara-saudara kita. Sudah mengalah. Kalau masalahnya masalah yang sepele ngalah, mau kemana sih kesana? Hayo, nggak usah pokoknya kesini. Kalau enggak saya nggak mau ikut. Kalau enggak teman kayak anak-anak kecil. Ya, pokoknya harus kesini. Kalau enggak ya sudah sana jalan sendiri. Saya mau jalan sendiri. Lah, jangan. Sudah bersama saja. Apa sih? Ya, yang diperebutkan. Misalkan sekedar gorengan satu. Ya, misalkan kamu satu gorengan bukannya dibagi. Dimakan sendiri, sudah enggak teman lagi besok. Sudah makan habiskan sudah. Insyaallah saya beli sendiri. Ya. Ngalah untuk dalam rangka apa? Menjaga persaudaraan ini. Barangkali teman kita sedang lapar. Ya, lembur malam enggak ingat kalau ya cuma sedikit makan dihabiskan sama dia. Alhamdulillah habis, alhamdulillah sudah enggak apa-apa. Ya mengalah. Taib. Kecuali kalau perkaranya adalah perkara yang sifatnya prinsip agama. Taib, maka di sini apa enggak boleh? Kita harus mengingkari mereka. Ya sudah sama-sama tahu sunnah, dia melanggar, dinasihatkan. Hati-hati apa yang kau lakukan tadi salah. Ya, hati-hati apa yang kau lakukan, ucapkan tadi menyelisih sunnah. Ya, jangan kalau sifatnya dunia kita nasihati, kalau masalah agama aduh enggak enak, takut marah. Enggak apa-apa marah. Ya, kita nasihati dia. Kalau masalah agama marah silakan marah. Hakikatnya bukan marah sama kita, tapi marahnya sama Allah. Kita nasihati dengan kebaikan. Ya, kalau dunia kita nasihati, udah jangan makan banyak-banyak, nanti sakit perut, berani. Tapi kalau dia terjatuh ke dalam kemaksiatan, wah nanti khawatir marah, gak usah nasihati, malah gak berani, ini salah. Kita nasihatkan dengan cara yang baik. Mau terima, alhamdulillah. Dan itu yang kita inginkan, dengan cara yang baik. Kalau tidak dia marah, silahkan marah. Ya, berarti apa? Sudah dah sampai di sini persahabatannya. Karena persahabatan yang dibangun di atas keimanan akan berlanjut dengan adanya keimanan. Tidak mungkin kita akan bisa berlanjut ya, seorang ahlu ta'at bergaul dengan ahlu maksiat. Salah satunya pasti tersakiti. Kalau tidak tersakiti ikut. Ya, kita ingin pulang safar ke rumah, ingin tidak terganggu dengan rokok, naik bis AC sedikit mahal tidak apa-apa. Jangan terganggu dengan asap rokok. Kalau kita enggak pengin terganggu, kalau kita pengin apa namanya? Enggak terganggu karena taib, enggak mau yang lebih, ya ikut ngerokok. Pasti enggak akan terganggu dengan rokok. Jadi, kalau kita masuk sebuah ruangan yang di situ pengap dengan asap rokok, enggak pengin terganggu, keluar. Atau engkau ikut rokok, pasti enak semuanya. Ngopi, ya, lihat bola, masya Allah. Nyambung akhirnya nanti ucapannya, wah itu kemarin juga ya, sudah nyambung. Tapi kalau kita enggak ikut kemaksiatannya enggak akan nyambung. Ya bersama itu enggak akan nyambung, pasti aja enggak. Itu enggak akan pernah bersatu. Ya, ahlu ta'at dengan ahlu maksiat enggak akan pernah bersatu. Kalau bersatu ditanyakan. Kok ahlu ta'at bergaulnya dengan ahlu maksiat ditanyakan dianya. Kalau ahlu maksiat ketika bergaul dengan kita, kayaknya ada kebaikan orang ini. Nah, kita harapkan kebaikannya. Ya, tapi kalau ahlu ta'at yang kita sudah tahu ta'at kok tiba-tiba gabungnya ke ahlu maksiat lagi ditanyakan, kenapa dia ini? Kok bergaulnya sudah aneh-aneh lagi? Jangan-jangan pengen yang aneh-aneh. Ya, seperti itu. Baik. Jadi menasihati ini penting. Kalau masalah dunia jangan banyak ingkar dengan sahabatnya, sudah nurut saja nurut. Ya, kalau enggak mau enggak usah bantah sudah. Saya lagi badan atau saya lagi ini duduk di rumah tidur selesai. Enggak perlu kita harus bantah-bantahan masalah dunia. Tapi kalau masalah din maka apa? Ingkari, ini termasuk daripada adab dalam pergaulan. Qala Allah Ta'ala khudil afwa wa'mur bil urfi. Ya. Jadilah engkau pemaaf dan perintahkan kepada yang ma'ruf. Ya, ayat ini ada asbabul wurud. Ada seseorang yang masih jahil datang kepada salah seorang sahabat yang ketika itu dekat dengan Umar. Hur bin Qais kalau enggak salah. Orang ini merasa enggak diadili sama Umar. Umar zalim pada dirinya. Kemudian dia datang ke Umar setelah diwasilai sama sahabatnya ini tanpa basa-basi, orang badui. Enggak tahu sopan santun. Jadi orang yang enggak tahu sopan santun itu badui. Ya kita kalau berhadapan dengan orang ini sabar, enggak usah banyak marah, badui. Dikasari malah tambah jadi. Tapi dengan sabar saja. Dia datang ke Umar bin Khattab, enggak tahu siapa Umar bin Khattab, seorang pemimpin Amirul Mukminin ketika itu. Apa kata dia? Ya Umar, i'dil. Kata Umar, ya Umar, innaka la ta'dil, la tu'tinal jazla wa la tahkum fina bil adl. Engkau tidak pernah memberi kami upeti, kamu tidak pernah memberi kami uang, dan engkau tidak menghukumi kami dengan hukum yang adil. Umar digitukan, marah. Hatta ham an yuki'afi, sampai-sampai dekat pengen menghukum orang ini, orang badui ini. Maka dinasihatkan oleh Hur bin Qais, ya Amirul Mukminin, inna Allah Ta'ala yakul. Bagaimana sifatnya Umar ketika dinasihati dalam keadaan dia salah, dalam keadaan marah dan salah? Kalau kita kalau sudah marah, Al-Quran sunnah hajar habis, dilalap kayak apa? Naam. Dia diingatkan dengan firman Allah Ta'ala, inna Allah Ta'ala yakul, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersabda, khudil afwa wa'mur bil urf wa'ad 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf, perintahlah kepada yang ma'ruf dan hindari orang-orang bodoh. Langsung ketika itu Umar tersadar dan terkaget dengan ayat ini. Dibiarkanlah orang ini, dimaafkan dan dibiarkan. Ini Umar. Turunlah ayat atau turunlah kisah daripada ayat ini. Ya, ketika Umar hendak menghukum seseorang hanya karena perkara dunia, tetapi diingatkan dengan din, dia pun kembali. Wa suhbatu ma'al juhal. Nah, sekarang bergaul dengan orang bodoh itu juga ada adab. Bin nadhari ilaihim, dengan melihat kepada mereka. Bi aini rahmah, dengan pandangan belas kasihan. Bukan belas kasihan karena enggak punya duit, belas kasihan karena kebodohannya. Wa ru'yatu ni'matillahi 'alaik, dan melihat kenikmatan yang Allah berikan pada dirimu. Idza id lam yaj'aluka mithlahum, Allah tidak menjadikan engkau seperti mereka. Para salaf pun memberikan bimbingan kepada kita bagaimana kita menghadapi orang bodoh. Idza nataqassafihu fala tujibhu, kalau ada orang bodoh berbicara, ngelantur, mencaci maki dirimu, fala tujibhu, jangan kau jawab. Kalau mampu, terkadang kita ini terbawa emosi. Apalagi kalau masih muda. Kalau sudah tua-tua, yang sudah tua apa emosi, apa emosi enggak akan ditakuti kalau masih muda. Ya, berat seperti ini. Tetapi kalau kita kembali, kalau lagi memuncak, ingat lagi sabar. Sudah nasihat diri kita, sabar, sabar, sabar, sabar. Nah, kalau ada orang bodoh mencaci maki dirimu, jangan kau jawab. Fa inna khairu ijabati as-sukut, sebaik-baik jawaban itu engkau diam. Jangan dilayani. Kalau engkau ikut-ikutan, engkau bodoh seperti dia. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna fil ardi haunan, dan hamba-hamba Allah itu orang yang berjalan di muka bumi dengan tenang. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang yang bodoh berbicara, mengajak na'am debat, mencaci maki, dia mengatakan assalamualaikum, tinggal dengan cara yang baik. Ya, mengucapkan salam dan rendah hati dan juga tenang. Taib. Haunan itu lemah lembut dalam berjalan. Tenang, tidak tergesa-gesa. Ya, tidak menunjukkan sifat apa nama jalan yang sombong seperti membusungkan dada. Yang jalan yang dibenci oleh Allah, tapi haunan. Ya, dengan lemah lembut, dengan tenang. Taib. Itu hamba-hamba Allah. Wa du'a'u lillahi an yu'afiyaka min bala'il jahli. Dan engkau banyak berdoa kepada Allah agar supaya Allah mengampunimu dari bencana kebodohan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Pengen cepat kita selesaikan tapi waktu masya Allah. Mantap. Di antara ketiga kriteria teman tadi, kenalan, teman, dan saudara ya. Di antara ketiga itu yang termasuk dalam hadis almarhum ada Khalil Jini. Al Khalil Almar taib Almar waladini Khalilih. Khalil itu siapa toh? Khalil itu lebih dari kekasih, sahabat lebih dari sahabat. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita berhati-hati dalam mencari teman. Kenapa? Karena seseorang itu berada di atas agama temannya. Taib, adapun sekedar kenalan itu bukan khalil. Sekedar mencari, sekedar duduk, ngobrol itu juga bukan khalil. Fal yanzur ahadukum man yukhaliluh. Lihatlah dari kalian siapa yang hendak kalian jadikan teman, saudara kalian, sahabat kalian. Jadi yang terakhir. Kalau sekedar kenalan, boleh kita kenal sama orang kafir. Lah kalau enggak boleh, kita ini sangat berat. Kita misalkan dapat tugas ke Jepang, ya sekeliling kita ini manisnya orang kafir semuanya. Waduh, enggak boleh kenalan, sudah besok dipecat kita. Pulang enggak punya duit. Yang domblong di rumah. Ya, sudah kenalan boleh sama siapa saja. Demikian juga teman siapa saja. Sekedar teman bicara, sekedar teman apa namanya? Ya sifatnya teman-teman begitu saja, teman dagang. Boleh. Tapi kalau saudara dalam artian lebih dari sekedar teman, kita apa namanya terkadang minta nasihat, kita terkadang dekat, ta'awun sana sini, kadang kita apa curhat pada dirinya, dia juga sama dengan kita. Nah di sini berhati-hati dalam mencari khalil, ya jangan sampai khalil kita, teman-teman dekat kita itu orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Atau ahlu dunia, mereka akan menunjukkan kita kepada dunia. Kalau teman kita ahlu maksiat, dia akan menasihati dengan kemaksiatannya. Kalau teman dekat kita orang bodoh, dia pun akan mengantarkan kita dengan kebodohannya. Maka dikatakan para ulama, ya, fal yakhdar nasihatul juhal, hati-hati dari nasihatnya orang yang bodoh. Kayaknya nasihat, ternyata itu petaka. Jadi yang masuk dalam kategori hadis tadi adalah yang ketiga, saudara. Kadar kenalan, teman silahkan, tidak apa-apa. Sama siapa saja.